أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para ikhwan, para talabat al-ilm yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa ala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan, lapangnya waktu dan juga lapangnya hati hingga kita bisa hadir dalam usaha untuk meraih manfaat daripada waktu yang tersedia, di antaranya duduk bermajelis untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu din. Untuk keselamatan hidup kita, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan dengan nikmat Allah lapangkan dada kita untuk Islam. Sebagaimana Allah sebutkan surah Al-An'am ayat 125, bahwasanya barang siapa yang diinginkan oleh Allah mereka menjadi orang baik, maka Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang bernasib buruk adalah orang yang sempit dadanya dengan Islam, bagaikan seseorang yang naik ke langit. Maka beruntunglah kita jika Allah berikan hati kita lapang menerima Islam, bisa mentaati perintahnya dan bisa meninggalkan larangannya. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah merupakan pemberian Allah, karunia Allah. Oleh sebab itu, hendaknya senantiasa kita berdoa agar Allah menjadikan kita menjadi hamba-Nya yang taat, yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada-Nya dengan sebenar-benarnya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Kata Syekh Rahman Sa'di rahimahullah, yang dimaksudkan adalah al-istimraru 'ala taqwa, tetap dalam keadaan bertakwa terus-menerus. Apa yang dimaksudkan dengan takwa? Takwa sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-khawfu min al-jalil wal-'amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu li-yawmil wahid. Yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan apa yang diwahyukan oleh Allah, itu syariat tidak ada takwa kecuali dengan ilmu, karena takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Bagaimana seseorang bisa senantiasa di dalam ketaatan kalau dia tidak mengetahui apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dalam kehidupan ini, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah ataupun yang berkaitan dengan hak-hak makhluknya Allah, dan begitu juga apa-apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ sadarlah kita dan tahulah kita betapa pentingnya ilmu din, ilmu agama ini, karena tidak akan selamat seseorang baik di dunia maupun di akhirat kecuali dengan agama tersebut. Dan juga ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakan perkataan yang benar, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Nah, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul menjadi kunci daripada keselamatan hidup. Dan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu juga tidak terlepas daripada adalah ilmu. Butuh ilmu dalam mengarungi kehidupan ini untuk melaksanakan segala aktivitas, baik yang berkaitan dengan hablum minallah maupun yang berkaitan dengan hablum minannas. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah lapangkan dadanya, yaitu untuk Islam. Nah, adapun kajian kita atau mungkin tausiah kita pada malam ini, menurut yang disampaikan caranya adalah untuk itu memotivasi ya, semangat para ikhwan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Ada rupanya yang kendor. Enggak ada kan? Enggak ada yang kendor semangatnya dalam menuntut ilmu. Ya? Di dalam menghadiri majelis-majelis yang sudah kita sepakati, ada yang menurun ya? Tingkat kehadiran. Enggak ada. Ya. Barangkali penemannya sebelum kita bicarakan lebih lanjut, ada baik yang mungkin kita terima juga dari ikhwan-ikhwan sekalian, kira-kira apa faktor-faktor mungkin yang dirasakan yang mungkin diantaranya menjadi penyebab mungkin ketidakbisa hadir secara rutin sesuai dengan waktu yang sudah pernah ditentukan. Mungkin kadang-kadang hadir yang sebahagian, separuh, 60%, 70%. Kira-kira barangkali dari kalangan ikhwan para penuntut ilmu mempunyai alasan-alasan yang kuat sehingga mungkin tidak bisa menghadirinya, sehingga mungkin bisa dicarikan jalan pemecahannya supaya bisa menjadi lebih baik. Atau hanya memang faktor ya kelemahan-kelemahan semangat saja, atau mungkin karena faktor-faktor lainnya. Mungkin masukan-masukan dari antum sekalian diperlukan. Jadi mungkin ada kira-kiranya masalah-masalah atau alasan-alasan atau faktor-faktor yang menjadikan ya tidak berjalan dengan mungkin ya, penuhnya dengan lancar. Ya, tidak apa-apa. Ya, kalau ada mungkin ya kan. Ya, kemana? Ya. Ya. Oh, kerja pulangnya jam? Karena kelelahan, karena dia tidak bisa bersenang-senang, dia tidak bisa bersenang-senang. Yang lain? Ada yang lain? Sendiri kendala set karena semester akhir di kampus itu set. Jadi waktu untuk buat selesai lagi sama belajar itu kayak gitu set. Kemudian jarak kampus kita ini seringnya dilewati titik-titik macetan gitu. Kalau misalnya bisa saya dari rumah di atas set, itu udah jarak sekali mal gitu. Mungkin kadang saya juga lewat. Kalau udah macetnya mati lampu traffic light itu. Dan akhir-akhir ini cuaca mungkin. Pinginnya anak set kalau ada cuaca gitu kan agak ditoleransi gitu belajarnya di udah sebentar, tapi tidak belajarnya lanjut terus kan. Yang lain ada lagi? Ya. Jadi bagaimana memotivasinya? Nah ini sekarang bagaimana memotivasinya? Tingkat 4, tingkat 5 pun tidak ada yang berat. Ya. Ya, mungkin bisa kita carikan jalan keluarnya nanti bersama-sama. Namun kita memahami memang betapa pentingnya menuntut ilmu syar'i. Antum sekalian dan termasuk saya, kita sekalian yang hadir. Dari kecil, insya Allah belajar, kan gitu ya, belajar di berbagai sekolah. Ada yang sudah insinyur, sarjana ini, sarjana itu, macam-macam. Itu targetnya kita untuk apa? Hah? Kita belajar selama ini targetnya untuk apa? Sekolah dari SD sampai SMP sampai sekolah sampai seterusnya lah. Apa targetnya? Masa depan. Oh, masa depan. Orang tua kita pun juga berusaha dulu semaksimal mungkin karena memikirkan masa depan. Nah, antum pun juga memikirkan masa depan. Berapa lama antum gitu untuk memikirkan masa depan. Sekarang saya tanya, masa depan itu sesuatu yang pasti atau tidak? Hah? Ya? Belum pasti. Ya kan? Belum pasti. Ada orang yang tidak sampai ke masa depan itu, katakanlah maksudnya masa depan setelah besar, buat keluarga, nanti hidup mapan, kan gitu ya kan? Nah, baik, bagus. Padahal masa depan itu belum pasti. Orang tua juga membekali anak-anaknya diantaranya untuk memikirkan masa depan anaknya dan memikirkan masa tua dia. Kan gitu ya, masa tua nanti. Namun, apakah masa tua itu pasti? Juga tidak. Ada orang yang tidak sampai ke masa tua. Mana yang lebih banyak meninggal orang tua dari orang muda? Orang muda lebih banyak meninggal. Kenapa? Karena memang sedikit sampai tua. Nah, kemudian kehidupan di alam barzakh itu ada nggak? Ada. Itu sudah pasti apa belum? Oh, pasti. Nah, pasti. Ya. Kemudian kehidupan akhirat itu pasti. Ya, masa depan belum pasti. Masa tua belum pasti. Alam barzakh pasti dan akhirat pasti. Ketika kita berpikir tentang masa depan, kan untuk meraih kesuksesan, karena tidak ingin gagal di masa depan. Kan begitu kan, tidak ingin mendapatkan kesengsaraan di masa depan. Itulah yang kita pikirkan. Orang tua pun memikirkan anaknya begitu. Orang tua tak tega melihat anaknya mungkin sengsara di masa depannya. Demikian juga si anak. Nah, bagaimana semangat kita untuk mengatasi semua itu, untuk mendapatkan masa depan yang baik walaupun belum pasti. Belum tentu ada masa depan. Dan kalaupun ada masa depan, berapa lama? Lama atau sebentar? Sebentar saja. Tidak lama itu, masa depan yang akan dihadapi itu sebelum sampai ke masa tua, ya, tidak lama. Dan kalau sampai ke masa tua juga tidak lama. Dan semuanya yang diinginkan adalah keselamatan. Selamat masa depannya, selamat masa tuanya. Jauh dari kesulitan, jauh dari mara bahaya, jauh daripada hal-hal yang berat. Kehidupan di alam barzakh pasti. Tidak ada orang yang lepas daripadanya. Dan di sana juga ada azab dan nikmat. Ya kan, sebagai seorang muslim meyakini ada azab kubur dan ada nikmat, nikmat kubur yang dirasakan. Kalau begitu, mana yang mestinya kita lebih tekun dan lebih bersungguh-sungguh memikirkan masa kehidupan di alam barzakh dengan masa kehidupan masa depan? Mestinya di alam barzakh. Apalagi kehidupan akhirat yang keberhasilannya, keindahan hidup di sana tak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia. Dan pedihnya penderitaan orang yang gagal, ya, juga tidak ada bandingannya dengan kepedihan hidup di dunia ini. Lantas, sebagai seorang muslim, manakah kita lebih cenderung, ya, yang lebih cenderung untuk membandingkan antara kehidupan masa depan, masa tua, dan kehidupan akhirat? Seorang mukmin lebih memikirkan tentang akhiratnya. Makanya kata Nabi, orang yang paling pintar di antara orang yang beriman itu adalah aktsaruhum dzikran lil maut wa aktsaruhum istidadan lima ba'dal maut. Yang paling banyak ingatnya akan kematian dan banyak bekal untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Maka oleh sebab itu, ya, kebutuhan terhadap ilmu syar'i yang bahkan juga bukan cuma kehidupan di alam barzakh dan akhirat, bahkan masa depan itu sendiri, kehidupan dunia, masa depan dan masa tua itu akan menjadi baik dan sukses dengan Islam, dengan din. Sebahagian masyarakat salah dalam meyakini. Mereka menganggap bahwasanya untuk mengejar akhirat itu dengan syariat Islam, tapi untuk mengejar kesuksesan dunia seperti seolah-olah Islam menjadi penghalang. Kan ini yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, yang diyakini sebagian masyarakat, seolah-olah kalau mau sukses itu tidak cukup waktu untuk beragama. Ya, kalau mau sukses di dunia, seolah-olah demikian. Makanya kita lihat sebagian orang kalau sudah mulai terbuka dan sukses dunianya, mulai kurang perhatiannya kepada agama, seolah-olah berbenturan waktu antara kepentingan kehidupannya dengan masalah agama, seolah-olah agama hanya untuk orang-orang yang susah saja. Ini kan keliru. Makanya din itu adalah untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Syariat Islam sangat memperhatikan masalah ilmu untuk kepentingan mengetahui, yaitu tanggung jawab beban syariat yang dipikulkan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang pada hakikatnya seorang manusia diciptakan oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Hikmah diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, seorang hamba semestinya menunjukkan segala apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini dalam bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu dia perlu bekal ilmu untuk memastikan apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia yakini sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah terhadap dia, karena dia diciptakan untuk itu. Dan kemudian sampai Allah juga menekankan ma uridu minhum, aku tidak menuntut dari mereka rezeki, dari rezeki tidak. Maksudnya untuk rezeki mereka itu Allah tidak tuntut mereka yang bertanggung jawab, tapi Allah lah yang menjamin rezekinya. Ya, manusia itu dijamin oleh Allah rezekinya seluruhnya, bahkan seluruh makhluk dijamin oleh Allah rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Seluruh makhluk yang ada itu Allah yang menjamin rezekinya. Sehingga seseorang yang berusaha untuk mendapatkan rezeki itu hanya karena diperintahkan oleh Allah. Karena itu termasuk ibadah. Berusaha itu adalah termasuk ibadah. Maka oleh sebab itu dalam berusaha, dalam mencari makhluk, dalam bekerja pun tidak ada gunanya menentang syariat, keluar dari aturan syariat. Maka oleh sebab itu termasuk dalam bekerja dibutuhkan ilmu tentang apa yang diperintah, yang dibenarkan oleh Allah, dan apa yang tidak, apa yang diridhoi, apa yang tidak, apa yang halal, apa yang haram. Bagaimana cara kita yaitu bekerja sebagai seorang pekerja, umpamanya yang bekerja di satu perusahaan atau di satu instansi, dia mesti tahu hak-hak dan kewajiban yang harus dia tunaikan. Kalau tidak, maka dia akan menjadi seorang muslim, menjadi seorang pekerja yang tidak sesuai dengan tuntutan, yaitu apa yang dimaui Allah Subhanahu wa taala dari dia dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Padahal dengan bekerja semestinya dia bisa mendapatkan jaza, mendapatkan pahala sebagai seorang hamba. Jika dia bekerja dengan ilmu syar'i, dia bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, dia lakukan apa yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bisa meninggalkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Demikian juga di dalam pergaulan hidupnya yang semestinya semua dia lakukan sesuai dengan aturan-aturan Islam, maka demikian besarnya kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu Islam. Kita tidak diam dari kita bangun pagi sampai tidur lagi malamnya, kita banyak kegiatan, kita banyak berbicara, kita banyak berbuat, kita banyak memandang, kita banyak mendengar. Semua itu mesti sesuaikan dengan syariat. Bagaimana mungkin kita bisa selamat tanpa ilmu? Itu ilmu din. Maka tanpa ilmu din kita akan celaka, kita sengsara, baik di dunia dan apalagi di akhirat. Begitu. Dan juga seorang hamba butuh ilmu tentang apa-apa yang dihalalkan oleh Allah kepadanya dan apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Dan juga butuh ilmu, ya, untuk bisa memerangi kebodohan, memerangi kefakiran, ya, dan juga memerangi penyakit. Semua butuh ilmu. Dan dari sekian dan berbagai ilmu yang dibutuhkan, maka ilmu syar'i huwa sayyidul ulum. Ilmu din adalah yaitu ilmu yang terpenting dari seluruh ilmu. Ya, ilmu untuk mencari nafkah, ilmu untuk menjaga kesehatan, ilmu dalam pergaulan dan segala macam ilmu, ilmu yang untuk kemajuan, ilmu komputer apa segala macam, yang paling penting adalah ilmu din. Hendaknya ilmu yang lain itulah pendukung untuk tegaknya din. Wa bataghi fi ma ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, surah Al-Qasas ayat 77. Carilah akhirat kalian dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Pekerjaan yang diberikan, kekuasaan yang diberikan, jabatan yang diberikan, anak, istri yang diberikan, rumah yang diberikan, ya, apa saja yang Allah berikan bisa dimanfaatkan untuk berbekal mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat dengan tidak harus meninggalkan kemaslahatan dunia. Kolatan sana sih bukan minat dunia, tapi semua itu dengan ilmu. Sekarang kebanyakan masyarakat, umat manusia, ya, itu tidak bisa menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah kepada dia untuk meraih akhiratnya, untuk mencari keridhaan Allah. Bahkan terkadang yang banyak terjadi, seorang muslim menganggap pekerjaannya, tempat tinggalnya, rumah tangganya, tugas dan jabatannya seolah-olah menjadi penghalang bagi dia untuk bisa menjalankan Islam. Sering terjadi benturan, ya, antara tuntutan syariat dengan yaitu tuntutan-tuntutan di dalam tugas pekerjaan. Ini anggapannya, anggapan mereka. Untuk melihat, ya, di kantor-kantor, di instansi-instansi atau orang-orang yang memiliki jabatan tertentu merasa bahwa pekerjaan dia sekarang ini jadi penghalang dia bisa menegakkan Islam. Jadi nanti kalau sudah habis bekerja, sudah pensiun, sudah apa, baru bisa bicara Islam. Kan itu yang terjadi, kan? Itu yang banyak terjadi. Tidak bisa mengamalkan Islam ketika dia berada di satu tempat. Jadi penghalang masalah. Ya, macam mana saya masih tugas? Nah, siapa yang menugaskan kita untuk menentang hukum Allah? Kan tidak ada. Nah, cuman barangkali ilmu kita. Nah, sebetulnya kalau kaum muslimin di negeri kita ini, di Indonesia ini, kaum muslimin di Indonesia ini, tahu kewajiban dia sesuai dengan kedudukan dia, aman sudah negeri ini. Pemanya kopling tahu tugasnya menjadi kopling yang muslim, bagaimana apa tugas dia, kemudian lurahnya, camatnya, bupatinya, gubernurnya, sampai presiden. Ya, kemudian pejabat orang pekerja yang memegang keuangan di kantor-kantor dari atas sampai dari bawah sampai ke atas. Orang yang bekerja berkaitan dengan pengamanan soal keamanan masyarakat dari bawah sampai ke atas dan pejabat-pejabat lainnya tahu dan sadar dia seorang muslim dan harus menggunakan itu untuk merebut akhiratnya dan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba Allah, maka tidak menjadikan pekerjaan sebagai penghalang untuk mengamalkan Islam, maka Indonesia akan menjadi negeri yang sangat baik, negeri yang penuh berkah. Sekarang kaum muslimin itu kebanyakannya sepakat untuk meninggalkan Islam. Seolah-olah Islam itu tidak bisa untuk mengatasi kehidupan bermasyarakat. sepakat ditinggalkan Islam. Tapi ketika akibat dari usaha mereka seperti demikian datang iqabnya kepada mereka, mereka juga tidak siap. Padahal kesalahan itu dari kita munculnya. Ini terjadi karena salah pemahaman terhadap dalil-dalil dalam Islam itu sendiri. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan tidak ada nikmat yang paling besar sesudah nikmat Islam dan iman kecuali nikmat memiliki pemahaman yang benar terhadap Islam dan lurusnya niat. Salah paham ini menjadikan seseorang keliru. Sehingga ya, sekarang kaum muslimin mengeluh di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin sendiri, tapi teriakan itu di atas namakan kepada Islam, perjuangan Islam. Seperti yang terjadi sekarang, ya kan kaum muslimin lagi berteriak-teriak sekarang untuk memperjuangkan nasib Islam dan kaum muslimin, ya seperti di Jakarta, ya kan. Bagaimana teriakan-teriakan kaum muslimin dengan alasan untuk memperjuangkan Islam. Kalau ditanya sedang berhadapan dengan siapa? Ya, ketika menyebut itu memperjuangkan Islam, berhadapan dengan siapa? Sedang berjuang berhadapan dengan siapa? Siapa yang jadi penghalang kaum muslimin ini menjalankan Islam? Ada kekuatan kafir yang menghalang mereka mengamalkan Islam. Enggak ada yang nampak. Ributnya cuma justru kaum muslimin sekelompok datang ke kelompok kaum muslimin lagi menuntut supaya mereka bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi. Itu yang dituntut kaum muslimin juga. Kalau sempat terjadi huru-hara, hanya huru-hara antara sekelompok kaum muslimin dengan kaum muslimin lainnya. Ada sunnah yang seperti ini diajarkan Nabi. Nah, hal ini terjadi karena kaum muslimin jauh dari pemahaman Islam. Maka oleh sebab itu, ya, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak kaum muslimin kembali kepada Islam melalui ilmu. Agar kita bisa paham ya, syariat Islam dengan pemahaman yang baik dan tidak menjadi korban begitu. Ya, makanya dikatakan ilmu syar'i, ilmu din adalah ilmu yang paling utama, ilmu yang walau bagaimanapun sibuknya seseorang dengan urusannya, dia tidak boleh abai dengan masalah ilmu din. Ya. Jadi harus bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya sehingga dia bisa memahami agamanya dengan pemahaman yang baik. Dan Islam menyeru kepada pemeluknya untuk menyebarkan ilmu, untuk menyebarkan ilmu kepada mereka. Sampai dikatakan bahwa orang yang paling baik perkataannya itu adalah orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan dengan orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah sedangkan dia orang yang beramal saleh dan dia berkata sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Maka mengajak manusia ke jalan Allah itu juga mesti tegak di atas ilmu, mesti dibangun di atas dasar ilmu, seperti firman Allah di Al-Qur'an surah Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah hai Muhammad, ini dakwah adalah jalan hidupku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah ala basiratin, di atas dasar basirah al-ilmu wal yaqin. Aku dan juga demikian pengikut-pengikut ana wa manit tabi'ani. Jadi nabi dan orang yang ikut dengan nabi berarti ahlus sunnah. Wa manit tabi'ani, siapa yang ikut dengan nabi berarti ahlus sunnah. Ahlul dakwah, siapa mereka? Itulah yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, itu berpegang dengan itu al-basirah. Nah, mengajak manusia ke jalan Allah, kalau tidak dilandasi dengan ilmu yang benar, maka dakwahnya tidak mendatangkan manfaat, justru menimbulkan mudharat. Jangan sampai nanti atas nama Islam, atas nama dakwah, dan atas nama perjuangan Islam, ya, ada orang-orang yang korban, korban nyawa, korban harta, ya, tidak di atas jalan yang diridhoi oleh Allah. Umpamanya, ya, ikut demo, demo beserta, ya, mungkin ke kantor ini demo, ya, ini di atas nama Islam. Kalau ada yang terinjak, yang tertembak, yang terpukul, meninggal, ini meninggal di jalan Allah. Nah, kalau yang menggerakkannya, yang menggerakkan umat manusia ratusan ribu terjun ke gelanggang seperti ini, dikarenakan berdakwah tidak didasarkan dengan basirah. Zaman sekarang ini, ya, di akhir-akhir ini adalah memang sebagaimana kata Nabi, bahwa akhir zaman itu zaman penuh fitnah. Nabi mengatakan, barang siapa yang hidup di antara kalian setelah aku, dia akan menyaksikan banyak sekali perselisihan atas nama Islam. Maka jika hal itu didapati dan terjadi, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, wa sunnati al-khulafa'ir rasidin al-mahdiyin antu alaihi min nawajiz. Tidaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah, yaitu pada khalifah-khalifahku yang berada di atas hidayah, dan gigitlah itu dengan geraham-geraham kalian, pegang dengan geraham-geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah dengan perkara-perkara yang diada-adakan orang atas nama Islam. Ya, semua perbuatan, semua kegiatan yang atas nama Islam yang tidak ditemukan dalilnya dan para salaf tidak beramal seperti itu. Maka untuk menghadapi semua ini adalah dengan memperbaiki pemahaman kaum muslimin, mengembalikan kepada pemahaman yang benar. Seperti disebut oleh Syekh Al-Albani, untuk memperbaiki umat sekarang ini ada konsepnya adalah tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah, membersihkan pemahaman kaum muslimin, kembali kepada pemahaman yang sahih, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti manhaj metode para salaf, dan mendidik umat ini dengan mengamalkan Islam. Ya, mengamalkan, menterbiah, ya, untuk mengamalkan Islam, diamalkan Islam itu, difahami secara benar dan diamalkan. Kalau pemahamannya salah, amalnya salah. Maka hal ini mendorong kita sekalian, mendorong antum para pemuda untuk tekun di dalam mempelajari ilmu syar'i, ya, berada dengan bimbingan, yaitu dengan manhaj yang benar, melalui bimbingan para ulama yang mereka teguh di atas sunnah, teguh memegang manhaj salaf. Dan dengan ilmu din, seseorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. dan bagaimana seseorang bisa mengambil faedah dari yang haram, dari yang halal tersebut, mengetahui yang haram dan bisa mengambil faedah daripadanya, mengetahui yang haram dan bisa jauh, terjauh daripadanya. Ya, setelah kita mengetahui apa yang hak, apa yang benar, kita butuh pengetahuan untuk bisa menerapkannya, mengamalkannya, bisa menegakkannya. Karena terkadang kita mengetahui perintah-perintah Allah, tapi kita seperti tidak tahu jalan untuk bisa menerapkannya. Dan ini banyak kita alami. Dan begitu juga kita tahu perkara yang dilarang dan diharamkan Allah, yang kita mungkin terjebak di dalamnya dan tidak mengetahui jalan keluar. Bagaimana bisa selamat dari hal itu? Ini kan banyak terjadi. Itu juga butuh ilmu. Bagaimana kita bisa terjauh daripada yaitu kebatilan. Bahkan juga untuk mengenal Allah butuh ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, hendaklah kalian berilmu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, pernyataan la ilaha illallah kalau tidak dilandasi dengan ilmu tidak memiliki kekuatan. Kaum muslimin rata-rata tahu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Tapi kenapa? Ya, kenapa tidak boleh disembah selain Allah? Maka sebagian besar kaum muslimin tidak punya alasan, tidak punya hujah, sehingga akibatnya jatuh kepada kesyirikan juga. Di banyak ayat kita lihat maksudnya Allah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan tauhid uluhiyah berdalil dengan tauhid rububiyah. Karena Dia yang menciptakan, Dia yang memberi rezeki, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang mengatur seluruhnya, semua takdir di tangannya, dan seluruh makhluk fakir kepada Allah. Maka oleh sebab itu tidak pantas ada yang diibadahi selain dari Allah. Nah, mengenal Allah butuh ilmu. Mengenal Nabi butuh ilmu. Mengenal syariat butuh ilmu. Maka itu disebut tiga landasan utama. Ya, ma'rifat Allah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatul din bil adillah sahihah. Mengenal Allah untuk disembah, mengenal Nabi sebagai teladan untuk diikut, dan mengenal syariat Islam dengan dalil. Jadi yang namanya Islam itu dengan dalil. Segala yang disebutkan kepada ajaran Islam mesti dengan dalil. Dalil kitab dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat. Karena keberadaan mereka dalam memahami Islam dapat jaminan dari Allah, dapat jaminan dari Nabi. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menantang Rasul sesudah nyata bagi mereka petunjuk dan kemudian mereka memilih jalan selain jalan kehidupan orang mukmin? Ya, mungkin dia beragama Islam, sholat, puasa bulan Ramadan, haji, umrah, tapi kehidupan mereka tidak memilih jalan kehidupan para sahabat, jalan kehidupan kaum muslimin. Kecuali dalam sebagian kecil saja yang dipilihnya dalam beberapa praktek ibadah. Tapi mungkin ya perdagangannya, muamalahnya, pergaulannya, pernikahannya, ya di kantornya, di rumahnya, masyarakatnya, menantang masyarakat, mereka enggak mau pilih jalan para sahabat, jilid pilih jalan kaum muslimin. Tidak mau, dan tidak siap. Ya, seperti dalam bermasyarakat, hidup dalam menata masyarakat. Ya, betapa banyak kaum muslimin yang memilih jalan Islam, jalannya orang-orang saleh dari dahulu sampai sekarang. Tapi terkadang dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, kaum muslimin justru cenderung memilih gaya hidup dan jalan kehidupan orang kafir yang dianggap lebih mampu menyelesaikan negeri, urusan negeri ini. Dan ini sebetulnya yang salah kita kaum muslimin. Kita kaum muslimin yang meninggalkan jalan kehidupan, yaitu orang-orang yang sudah sukses dalam mengamalkan Islam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya yang menuntun kaum muslimin ke jalan itu. Maka sekarang masalahnya adalah kembali kepada jalan hidup kaum muslimin yang sudah dituntunkan oleh Nabi dan para sahabat atau para salaf dahulunya. Jadi Islam adalah dengan dalil, ya. Dalil Al-Qur'an, sunnah, kemudian mengikuti pemahaman salaful ummah, tidak ada lain. Makanya dikatakan kullu khairin fi ittiba'i man salafa wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalafa. Semua kebaikan dalam agama ini adalah dengan mengikuti para salaf, dan semua kerusakan atas nama agama muncul gara-gara bid'ahnya para khalaf, orang belakangan. Ya, dakwah itu adalah atas nama Islam. Ya, ketika dakwah dibangun tidak dengan mengikuti dakwah para salaf, maka timbul kerusakan di dalam dakwah. Timbul kerusakan di dalam dakwah. Kenapa? Karena bid'ah orang-orang sepeninggal Rasulullah dalam persoalan dakwah. Begitu juga jihad. Jihad adalah Islam, syariat Islam. Ketika muncul bentuk-bentuk pola-pola jihad atas nama Islam dengan menyelisihi jihadnya para sahabat, para salaf, para tabi'in dan penerusnya, timbul kerusakan atas nama jihad yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Jadi banyak yang diatasnamakan dengan Islam tapi sudah tidak berada di jalan Islam. Karena kenapa? Wayat tabi ghaira sabil mu'minin. Kan butuh kesadaran untuk kembali. Boleh enggak memilih orang kafir jadi pemimpin? Enggak, disepakat ya semua kaum muslimin sadar, enggak boleh memilih orang kafir jadi pemimpin. Boleh enggak membukakan jalan orang kafir boleh mencalon jadi pemimpin? Enggak boleh. Jadi kalau sudah disepakati, kita buat kesepakatan dengan orang kafir, kita punya hak yang sama. Kan begitu kan? Kita punya hak yang sama di sini. Ya. Nah, siapa yang sukses dia bisa naik, jadi punya hak kita untuk jadi pemimpin sama. Ini kan berarti kita sudah membuka jalan bagi dia. Ketika dia masuk ke dalamnya, baru kita haramkan. Tapi kita yang bukakan pintu. Kenapa? Salah paham lagi. Maka para pemuda, kembalilah kepada Islam dengan ilmu, jangan hanya dengan semangat. Ya, jangan kembali kepada Islam dengan mengandalkan semangat. Kembali kepada Islam dengan berbekal ilmu. Kedudukan menuntut ilmu syar'i adalah fardu, wajib, terutama adalah untuk mengetahui perkara-perkara yang hukumnya fardu bagi seseorang, hukumnya wajib bagi dia. Jadi wajib bagi seorang muslim menuntut ilmu yang berkaitan dengan kewajibannya, agar seorang muslim tahu apa yang diwajibkan Allah kepadanya dan apa yang diharamkan Allah kepadanya, supaya dia menjadi hamba yang selamat. Maka dan disunnahkan ataupun afdal untuk menyempurnakan dengan yang lain-lainnya. Tapi untuk mengetahui perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, hukumnya wajib. Nah sekarang kaum muslimin mesti tahu. wajib untuk mempelajarinya. Apa yang Allah wajibkan kepada kita sebagai seorang hamba, kemudian apa yang diwajibkan Allah ketika kita dalam rumah tangga sebagai seorang suami, apa kewajiban suami sebagai seorang wanita, apa kewajiban istri, ya, itu wajib diketahui. Kalau kita mau jadi pedagang, kita wajib tahu hukum-hukum perdagangan. Kita kepingin menjadi pengusaha, mempekerjakan orang, kita mesti tahu kewajiban-kewajiban kita terhadap orang yang bekerja. Kalau kita ingin bekerja, kita wajib tahu kewajiban-kewajiban kita sebagai orang yang menjual jasa. Kalau tidak, maka kita jatuh kepada kesalahan. Dan semua itu akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu para ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebahagian kita barangkali tidak mendapatkan ilmu din yang cukup dari kecil, sebahagian gitu ya, ataupun minim, terutama kita yang sekolah di sekolah-sekolah umum kan, sampai kita tamat SLA atau mungkin tamat perguruan tinggi, itu ilmu din ya yang diperdapat masih sangat sedikit sekali, tidak cukup untuk bekal pribadi, untuk menyelamatkan diri kita sebagai seorang hamba. Coba tunjuk tangan di antara antum yang menamatkan pelajarannya di sekolah umum sampai selesai perguruan tinggi. Nah, banyak kan? Coba saya tanya, bagaimana kurikulum pendidikan dari antum dari TK, SD sampai selesai perguruan tinggi? Pernah belajar tentang akidah yang sahih? Belajar tentang masalah ibadah, akhlak, ya, yang benar? Enggak ada. Sangat berarti kurikulum pendidikan di negeri kita, di negeri kaum muslimin ini belum baik. Kurikulum pendidikan di negeri kaum muslimin di tempat ini belum bagus, perlu perbaikan. Tapi mungkin belum ada ahli, seorang ahli mungkin yang selama ini sudah diterjunkan yang bisa memperbaiki kurikulumnya. Sudah berapa kali ganti menteri pendidikan, belum ada mungkin yang bisa menembus memperbaiki kurikulum pendidikan di tengah-tengah anak-anak kaum muslimin. Oleh sebab itu, kita mesti bekerja keras. Karena kita tidak mendapatkan itu, sekarang setelah kita menyadari pentingnya ilmu din, kita mesti tebus kekurangan kita selama ini. Alhamdulillah, ya Allah membukakan yaitu hati kita-kita ini, antum-antum berusaha dulu untuk belajar. Ini satu nikmat yang sangat besar yang tidak diperoleh oleh sebagian yang lain. Oleh sebab itu bersyukurlah. Dan ya, dengan bersyukur insyaallah Allah akan tambahkan ilmu itu. Allah akan tambahkan keimanan dan Allah akan perbaiki amal-amal kita. Jadi gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Di antara kesibukan-kesibukan antum itu, gunakan atau atur waktu sebaiknya, utamakan kesempatan untuk menuntut ilmu ini. Bahkan ada sebagian dari ikhwan kita dirubahnya pekerjaannya, ditinggal hanya pekerjaan terikat, dia beralih kepada pekerjaan lain, walaupun beberapa saat dia sulit, tapi dia punya kesempatan belajar sampai dia jadi lebih baik. Di antaranya akhwan yang kata-kata supaya hatinya tidak terusak, ikhwan kita ini, dia tinggalkan pekerjaannya, sekarang dia jualan nih sepeda motor, keliling-keliling jualan, ya alhamdulillah. Dulu dia kerja di sebuah perusahaan yang gajinya alhamdulillah sepengetahuan saya tinggal, tapi sekarang dengan belajar alhamdulillah, ya tekun belajar, udah bisa baca kitab, udah apa bisa baik kan, udah cukup bagus, ya kan, latar belakang belajar umum sama sekali, udah selesai, udah tua, udah punya anak banyak, baru mulai belajar. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, Allah akan mudahkan. Dan Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan kesempatan belajar. Mendapatkan kesempatan belajar saja itu nikmat besar. Kan banyak kita pengen belajar tapi kok sulit ngatur waktu. Ini kan juga masalah ini kan. Kita kepingin punya ilmu, tapi kok payahnya payah. Ya, berdoa antum kepada Allah supaya Allah jadikan tidak payah lagi besok. Dicari gantikan dengan yang mudah, yang sempit menjadi lapang, yang sulit menjadi mudah. Semua Allah yang atur, tinggal kita berdoa. Jadi jangan apa namanya, kalau ada kendala punya lemah semangat kita jangan. Kalau cuma naik ke tingkat 2 aja ringan lah itu. Ringan lah kalau naik ke tingkat 2 aja. Ya kan? Ringan. Ya. Lelah-lelah capek bekerja, ya kan? Ya, mungkin dikejar kemari mandi apa segar, ya. Kalau dengan niat yang kuat, insyaallah timbul kekuatan. Lelah itu bisa hilang. Kalau sudah asik, hilang capeknya. Mungkin belum begitu asik. Nanti kalau sudah mulai agak-agak bisa, datang asiknya, datang semangatnya, sampai jam 2 malam pun kadang-kadang bisa bertahan. Imam Nawawi itu tergolek-golek di kitabnya. Ya kan, kamu itu riwayat, ya kan? Imam Nawawi sampai tidur-tidur di kitabnya sendiri. Biasa orang-orang dahulu seperti itu. Jadi mesti ada upaya berpayah-payah untuk mendapatkan ilmu. Seseorang yang tidak pernah merasakan sulitnya ya menuntut ilmu, dia enggak mendapatkan manisnya ilmu. Kalau mau diharapkan datang ilmu itu dengan mudah, maksudnya ya, mesti ada perjuangan menuntut ilmu. Ya, tak mendapatkan berkah dan nikmat ilmu orang yang tidak mengalami kesulitan untuk menuntut ilmu. Tanyalah sama orang yang sudah berilmu banyak ataupun sedikit, pasti dia punya pengalaman. Ya, di dalam belajarnya terkendala begini dan begitu, ada yang menyambil dengan berbagai pekerjaan dan dapat bantuan biaya sehingga dia harus bekerja sendiri untuk mendapatkan ilmu. Tapi alhamdulillah dengan kesabarannya sampai begitu bisa berbekal. Jadi kalaupun kita sampai masa depan, sampai masa tua, kita masih bisa menekuni ilmu terus. Kalau kita enggak punya bekal ilmu, sampai pun ke masa depan, masa tua mau ngapain kita? Banyakkan hartanya, mengapai dengan harta yang banyak itu? Ya. Harta itu baru indah, ya, jabatan baru indah kalau dia berilmu dan beriman. Kenapa? Harta dan jabatan itu bisa bermanfaat untuk dia. Tapi kalau nggak ada bekal ilmunya, harta dan jabatan itu bisa menenggelamkannya masuk azab Allah. Kan dikatakan ad-dunya li arba'in. Dunia itu untuk 4 orang ya. Ada orang punya harta, punya ilmu, punya iman, sehingga hartanya bermanfaat. Ada orang punya harta, tak punya ilmu. Ada orang punya ilmu, tak punya harta. Ada orang tak punya ilmu, tak punya harta. Yang punya harta dan punya ilmu, dia gunakan hartanya untuk kebaikan, maka dia mendapatkan jasa yang baik di akhirat. Ada orang yang punya ilmu tak punya harta, dia bilang, kalau saya punya harta kayak sekolah, saya akan amalkan, saya akan gunakan harta kayak sekolah itu, karena dia berilmu. Maka di dunia dia berbeda, di akhirat dia mendapatkan jazak sama seperti orang itu. Cuma di dunia berbeda dia, karena hartanya beda. Kemudian ada orang punya harta, tidak punya ilmu, mempoya-poyakan hartanya untuk kemaksiatan, kerusakan, maka dia mendapatkan tempat yang buruk di akhirat. Kemudian ada orang tak punya harta, tak punya ilmu. Dia bilang, kalau saya punya harta, saya kayak dia juga enak hidupnya. Udah di dunia berbeda, di akhirat sama pula sengsaranya. Di dunia berbeda, dia gak dapat harta kayak orang itu. Tapi di akhirat sengsaranya jadi ikut sengsara. Kenapa? Karena, ya apa namanya, cita-cita hidup dia adalah dunia. Yang dilihatnya orang-orang yang berhasil di dunianya, bukan orang yang berhasil masalah agamanya, yang pingin dia ikuti. Nah, ini bahayanya. Maka ilmu adalah modal paling penting. Berharta atau tidak berharta, dengan berilmu orang akan selamat. Tidak dibalik, ya, berilmu atau tidak berilmu, dengan berharta orang akan tidak ada jaminan selamat. Tapi dengan berilmu, ilmu din, iman, punya harta atau tak punya harta, dia selamat. Kalau begitu, ilmu lebih penting dari harta. Harta penting juga, ilmu lebih penting. Kenapa? Dengan ilmu, harta itu jadi bisa dibawa baik. Maka oleh sebab itu keutamaan mengejar ilmu sangat besar. Hendaknya seorang muslim bisa membanding kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. baru dia bisa memilih jalan mana yang akan dia pilih, ilmu apa yang akan dia utamakan. Nah, dengan tahunya kita bahwa masa depan, masa tua itu belum pasti dan itu pun pendek. Alam barzakh lebih panjang dan itu pasti. Akhirat lebih panjang dan itu pasti. Berarti itu lebih penting. Maka oleh sebab itu, pandai-pandailah menggunakan waktu, pandai-pandailah membagi kesibukan, dan pandai-pandailah memanage hati kita supaya kita peduli kepada kebaikan. Saya kira selalu untuk mendapatkan yaitu ceramah ataupun kajian-kajian yang memotivasi untuk menuntut ilmu, ya. Ini sebagai tambahannya, semoga kita ya tidak bisa terlalaikan karena kesibukan dia kita dari masalah menuntut ilmu din ini, saking pentingnya, karena sangat pentingnya, apalagi kita yang memulai ya dari sekarang dan tidak dari masa kecil. Maka itu untuk kita sempatkan baik-baik, begitu ya. Saya kira itu saja tausiah pada malam ini, mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat ya, untuk tidak menjadi goyang ya, tidak menjadi lemah. Ketika seseorang pernah bertanya kepada saya tentang masalah belajar bahasa Arab, Ustaz, apa kunci belajar bahasa Arab Ustaz supaya bisa berhasil? Dia tanya, bagaimana kuncinya supaya bisa berhasil belajar bahasa Arab ini, bisa baca kitab, apa kuncinya? Kalau ditanya kepada antum, apa kira-kira kuncinya? Terus menerus. Ya, jadi saya bilang itu hampir mirip dengan begitu, jangan berhenti sebelum bisa, itulah kuncinya. Yang banyak gagal itu kan karena berhenti dia, ya kan? Karena berhenti. Ya, kalau nggak setahun, dua tahun, nggak dua tahun, tiga tahun, tapi nggak berhenti-berhenti. Kan pahalanya sudah jelas. Ya kan? Soal kapan pandainya, tapi pahalanya jelas. Dan kalaupun meninggal ketika itu kan meninggal sebagai seorang talabul ilmi. Ya, kematian yang mulia. Meninggal itu artinya seorang penuntut ilmu syar'i. Bagus. Maka nggak boleh bosan kita menuntut ilmu. Nggak boleh bosan. Butuhlah waktu yang lama dan perlu kesabaran. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, karena tidak ada yang memberikan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Demikian saja. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku-buku kepada para murid, Ustaz. Oh, sebagai kenangan dari Ustaz langsung, ya. Baik, terima kasih Ustaz.